Teşekkür dua. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim mübarek ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve barakatuh. Alhamdulillah dengan nikmatnya pada pagi hari ini teman-teman yang dirahmati Allah, pagi ini kita kembali berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang kita selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan juga apa yang kita lakukan ini mendapat dan mendatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan. Fa'in ajaza anil jurusi shalla mutaji'an. Teman-teman yang dirahmati Allah, ahlan Ustaz Pak Jagat, alaikumsalam warahmatullah, Ustaz Afif, Pak Fahim, Ustaz Pak Rafi'i, Ustaz Zulkifli, alhamdulillah. Oh, pagi ini safar keluar kota 5 jam perjalanan. Wah, syukur mudah-mudahan sehat selalu. Mumpung lagi safar, doain kita-kita gitu. Mumpung lagi safar kan doanya mustajab. Tapi Kalimantan aman ya, Pak Zulkifli ya. Karena dengar kabar se-Kalimantan banjir semua tuh. Se-Kalimantan. Saya belum pernah lihat TV soalnya berita. TV saya dipegang anak mulu, isinya bobo boy mulu, jadi saya nggak tahu berita itu. Cuman yang saya dengar Kalimantan tuh banjir sebanjir-banjirnya. Jadi banjir 5 tahun Jakarta pindah ke Kalimantan katanya. Mudah-mudahan saya terus, Ustaz Zulkifli. Ahlan, alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa man ajaz 'anil qiyami fil fardhati, siapa orang yang ajaz. Ajaza itu lemah, tidak mampu, anil qiyami, tidak mampu berdiri, fil faridhati, dalam sholat fardu, sholla jalisan, dia sholatlah dalam keadaan jalisan duduk. Fa in ajaza anil julusi, kalau dia juga tidak mampu, anil julusi, duduk, sholla mutaji'an, sholatlah dalam keadaan muttaji. Muttaji itu miring. Ala syikihil aiman, miring di bawah sisi kanannya. Jadi salatnya miring begini. Kayak orang nyenderan lagi tidur pas nonton TV gitu. Dia mau tiduran tapi palanya ngadep TV begitu, nyender miring. Nah, seperti itu. Fa in ajaza al-musalliu 'anil qiyami fi salatil fardhah. Penjelasan Syekh Taqiyuddin, Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Wa idza ajazal musalli, kalau musallinya lemah, tidak mampu, anil qiyami, untuk berdiri, fi salatil fardhi, fi salatil fardhi, dalam salat fardu, salat fardu, dia enggak mampu berdiri, shalla qa'idan, maka salatlah ia dalam keadaan duduk, salatnya duduk. Nanti dijelasin ya, duduknya model kayak gimana. Nah, nanti ada nih. Walayan kusu sawabuhu li'annahu ma'zur. Dan tidaklah berkurang pahalanya li'annahu ma'zur. Tidak akan berkurang pahala. Jadi orang yang sholatnya duduk dan sholatnya berdiri, pahalanya sama. Sama-sama sempurna sholat. Ya, tergantung, dalam arti kan urusan dia sholat ya sholat, cuman pahala yang dia dapatkan sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebut, orang tuh mungkin dapat pahala sholatnya tuh setengahnya, seperempatnya, sepertiganya, tergantung seberapa khusyuk dia di dalam sholatnya, kan gitu. Jadi itu yang disebutkan dalam sabda Nabi. Tapi urusan benar secara sempurna sah itu sholatnya sempurna, iya sama, orang duduk sama orang berdiri sama. Dengan catatan dia emang gak mampu berdiri gitu. Kenapa? Apa yang disebut tidak mampu? Nah, nanti dijelasin anda. Siapa yang disebut tidak mampu? Intinya bahwa orang yang sholatnya duduk atau sholatnya berdiri sama-sama pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Umran bin Husain. Umran bin Husain ini budaknya Sayyidina Utsman ya, kalau enggak salah ya. Umran bin Husain. Dulu waktu zaman apa itu, ada beberapa komunitas muslim yang menolak hadis-hadis dari para pembantu daripada budak. Jadi karena hadis ini riwayat tentang keagamaan, maka mereka tidak. Itu mah alasan-alasan dia aja sebenarnya. Alasan buat mungkin ingkar sunnah itu orang-orang ingkar sunnah dulu gitu ya. Zaman kapan tuh waktu tenarnya. Dulu ingkar sunnah itu salah satu awal masuknya, salah satu awal argumennya, kita enggak terima hadis-hadis daripada budak gitu. Budak itu kan orang terendah dalam strata sosial masyarakat. Level terendah masyarakat itu budak. Nah, budak itu kita tidak terima periwayatannya karena dia orang bodoh. Bagaimana mungkin kita menyandarkan agama kepada orang-orang yang tidak berilmu gitu dikatakan gitu. Tapi dijawab oleh banyak ulama, urusan budak apakah dia cerdas atau tidak cerdas gitu. Karena soal periwayatan itu yang penting jujur periwayatannya, benar periwayat. Betul kita akan mengambil man huwa afqah kan gitu. Siapa yang lebih faqih, man awsaq, siapa yang lebih awsaq. Tapi kan periwayatan itu soal kedekatan dia dengan Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang melakukan hal tersebut. Jadi begini sederhananya. Di rumah itu ada pembantu. Rumah orang kaya. Bapaknya jenderal katakanlah. Bintang berapa sih jenderal kalau udah rumahnya gede itu? Bintang jenderal bintang 4 gitu. Di dalam rumah, selain jenderal tersebut, ada juga anaknya. Katakanlah dia punya anak 3 atau 4. Dan mereka punya kegiatan masing-masing. Ada yang kuliah di Universitas A. Ada yang kuliah di Universitas B. Ada yang kerja sebagai karyawan di perusahaan. Pokoknya besar gitu. Dan ya namanya orang kaya ya. Mau rumahnya kamar atu-atu. Gitu. Nah tapi si jenderal ini karena ya jenderal begitu, maka setiap gerak-geriknya selalu ditemani oleh ajudan dan juga termasuk pembantu, katakanlah supirnya begitu. Kalau kita tanya gitu ya, siapa yang lebih tahu kebiasaan jenderal, supirnya apa anaknya yang kuliah di universitas mahal itu? Pasti semua orang bilang yang paling tahu kegiatan jenderal itu supirnya. Kenapa? Karena supir tahu kapan jenderal bangun pagi. Nanti kapan kudu manasin mobil dia tahu kan gitu. Nanti sebelum berangkat harus ngapain dia tahu. Bikin kopi dulu apa bikin teh. Kalau bikin teh gulanya seberapa. Kalau kopi pakai krim apa enggak. Dia yang paling tahu. Level pendidikannya lebih rendah daripada anak jenderal yang kuliah universitas terkenal. Bahkan sampai S3. Tapi informasi yang dia punya tentang bapaknya itu minim. Kenapa? Enggak pernah dia nemenin bapaknya. Dia cuma nemenin ketemu. Mungkin jarang enggak, mungkin bisa aja enggak ketemu ya. Namanya orang gitu. Ya, waktu itu saya pernah nginep di rumah orang DPR. Anaknya sama bapak ketemu pas pagi. Habis itu udah enggak ketemu lagi. Jadi seperti itu, walaupun ini orang pembantu, pendidikannya enggak. Tapi kalau ditanya, Mas, kalau Pak Jenderal itu jam segini biasanya ngapain? Oh, jam segini biasanya bahasa baca koran. Baca koran sebentar, nanti habis itu dia jogging. Jogging biasanya temenin sama anak-anak itu, anak-anak perwira itu, apa namanya, anak-anak pendidikan TNI. Ditemenin kira-kira 20 menit, 30 menit, selesai ganti baju, baru udah berangkat ke kantor. Wah, gitu. Tahu, nanti kantor sampai jam berapa? Biasanya sih jam 12 itu istirahat. Istirahat tuh bapak tuh makan di restoran itu biasanya. Emang dia suka gitu. Tapi kalau nggak ke restoran itu, ya itu ke restoran yang satu lagi. Nah, dia hafal tuh. Coba tanya anaknya, tahu nggak kegiatan bapak? Nggak pernah tahu. Karena nggak nemenin. Jadi bukan urusan pinter nggak pinter gitu. Tapi soal kejujuran periwayatan. Siapa yang lebih kenal budak? Karena budak tuh lebih dekat dibanding orang lain walaupun budak kan gitu. Karena dia selalu nemenin gitu. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan li Umran, kepada Umran bin Husain, "Shalli qa'iman," salatlah kamu dalam keadaan berdiri. "Fa in lam tastati' fa qa'idan." Kalau dia enggak bisa, kalau enggak bisa berdiri, faqaidan, salatlah dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin, kalau emang enggak bisa maka 'ala janbin. 'Ala janbin itu ini ya, apa namanya? Miring ke kanan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Zadun Nasa'i, ditambahkan oleh Imam Nasa'i. Ada riwayat tambahan dari Imam Nasa'i, fa in lam tastati, kalaupun enggak bisa ala janbin, miring enggak bisa, fa mustalqian, maka salatlah dalam keadaan mustalqi. Mustalqi itu berbaring. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, biasanya kadang orang keliru kalau salat berbaring. Salat berbaring itu kakinya yang ngadep kiblat. Jadi kalau orang salat berbaring nih, gitu nih. Nah, ini katakan nih palanya nih, gitu. Nah, itu kiblat ke sono gitu. Makanya kan kalau berbaring sunnahnya bagian pala tuh naik dikit. Bihaitsu idza yumi yastaqbil kiblat. Bihaitsu ketika dia yumi, dia menggerakkan palanya untuk isyarat sujud dan duduk, isyarat sujud dan ruku, itu dia jadi ngadep kiblat gitu. Nah, kalau miring ya begini, miring ke kanan, ke kiblat. Jadi kalau mustalqian, rebahan, celentang begitu ya. Jadi itu yang kiblat ke sana, berarti kakinya ke sana. Yang kalau dia duduk, nah, dia langsung bisa ngadep kiblat. Jadi bukan sebaliknya, kan ada beberapa orang yang kurang paham. Jadi dia mak bapaknya mustalki, terlentang, udah nggak bisa lagi sholat berdiri, duduk juga nggak bisa terlentang. Cuman karena dia paham, dia taunya nggak boleh kiblat, nggak boleh dikakiin, akhirnya palanya ngadep sekiblat. Jadi malah mustadbir tuh, akhir mustadbir kiblat gitu. Maka yang benar itu mustalqian tuh ngadep kiblat itu kakinya yang ke arah kiblat. Yang kalau itu orang berdiri, dia bisa langsung, dia yang kalau orang itu duduk, dia menghadap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tegun 72. Fa yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak yukallif, tidak membebankan seseorang, illa wus'aha, sesuai, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa naqala al-ijma'u ala dhalik, dan ijma' sudah terjadi pada masalah ini. Konsensus ulama sepakat sudah terjadi bahwa kalau orang enggak bisa salat berdiri, dia duduk. Kalau enggak bisa duduk, dia miring kanan. Kalau enggak bisa miring kanan, dia terlentang. Itu sudah terjadi ijma. Kenapa ijma? Ya memang ada riwayat tentang itu. Wa'alam, teman, nanti ada tambahan, kalaupun enggak bisa mustalqian gitu ya. Fa, kalau dalam mazhab Syafi'i ada tambahan, fa bi atrafil ain, dengan isyarat mata. Dan itu tidak dimiliki oleh mazhab yang lain gitu. Itu mazhab Imam Syafi'i. Wa'alam, ketahuilah annahu laisal muradu. Nah, baru dijelasin nih. Wa'alam, ketahuilah annahu laisal muradu bil ajzi adamul imkan. Ketahuilah bahwa laisal muradu, bukanlah maksud bil ajzi, daripada tidak mampu itu, adamul imkan, tidak bisa, memungkinkan, tidak memungkinkan. Yang dimaksud tidak mampu untuk berdiri, bukanlah tidak mungkin. Seperti orang yang duduk di bis, dia mungkin enggak berdiri. Jadi mampu berdiri, tapi dia nggak mungkin berdiri. Nah, itu berarti bukan kategori nggak mampu tuh. Di pesawat, di kereta, kan gitu. Itu berarti bukan kategori tidak mampu. Itu namanya tidak mungkin. Karena tidak mungkin, itu bukan kategori tidak mampu. Itu. Ya, karena dia apa bisa berdiri gitu, cuman nggak mungkin nih, repot berdiri, tempatnya sempit, gimana mau berdiri kan gitu, itu susah. Jadi laisal muradu bil ajzi adamul imkan, tidak dikatakan tidak mampu kalau sekedar tidak mungkin saja. Bal, akan tetapi yang dikatakan tidak mampu itu khauful halak. Khauful halak, yaitu khawatiran kehancuran. Kekhawatiran wafat. Pak, ini bapak sakitnya lumayan. Pokoknya rebahan aja. Jangan sampai berdiri. Gitu. Kalau berdiri gimana? Itu kalau berdiri pala bisa copot. Kalau berdiri nanti khawatir jadi sakitnya makin parah. Itu badan bapak, kaki bapak belum cukup kuat buat nupang badan bapak sekarang. Jadi biarin dia rebahan dulu sampai sekira waktu bikin bapak nih bisa kuat lagi, boleh berdiri. Ya kira-kira semingguan lah. Gitu. Tapi kalau sekarang jangan, kaki bapak baru aja sehat dari kecelakaan. Kalau dari kecelakaan nih butuh recovery sekian minggu untuk bisa bangun lagi. Kalau sekarang belum bisa. Khauful halak. Jadi yang dimaksud tidak mampu itu khauful halak, ketidakmampuan yang mana berdiri bikin dia mengkhawatirkan bisa wafat, bisa kehancuran, au ziyadatul maradi dan bahkan bisa bertambah sakitnya gitu. Sakitnya bisa bertambah. Au li khaufi masyaqqatin syadidatin atau luhuqu masyaqqatin syadidatin, atau nanti kalau dia berdiri luhuqu masyaqqatin syadidah, dia akan luhuq itu luhuq itu akan mendapatkan masyaqqatun syadidah, kesusahan yang sangat kuat, susahnya susah banget gitu. Ini kalau bapak berdiri kaki bapak belum sehat, kalau belum sehat nanti jatuh. Nanti kalau udah jatuh ngerepotin orang, udahnya ngerepotin orang, sakitnya makin tambah parah. Sakit makin tambah parah, sembuhnya jadi makin lama kan gitu. Udah sholat rebahan aja berbaring gitu. Aulu hukum masyaqqatin, atau dia mendapatkan kesusahan kesulitan yang sangat besar. Au khauful gharq, atau kekhawatiran tenggelam bagi orang yang ada di kapal. Wadawarani ra's, wadawana wadawarani ra'si, atau dawaran itu ini ngiung, apa sih namanya, muter ra's, palanya muter, maksudnya palanya tuh pusing, seperti fi haqqi raqibis safinati, orang yang ada di untuk orang yang sedang mengendarai atau berada di tengah laut, di kapal, di perahu. Itu kemungkinan kalau dia berdiri, apalagi perahunya kecil gitu ya. Dia berdiri, bisa berdiri, tapi takutnya nggak seimbang malah jatuh gitu. Atau dawaronul ma, dawaronul ras, kalau dia berdiri di tengah laut gitu biasa orang pusing. Lihat laut air sono sebelah sini, air sampai sekian puluh kilometer air semua tuh kan tau-tau jadi pusing, ombak dan seterusnya. Maka duduklah, selat duduk itu duduknya sama levelnya seperti berdiri. Jadi ketidakmampuan duduk, ketidakmampuan berdiri itu bukan tidak mungkin. Yang namanya tidak mungkin berdiri tidak masuk dalam kategori tidak mampu. Waqala al-imamu, Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwayni mengatakan dhabtul ajzi, dhabt, standar orang tidak mampu itu antal haqqahu masyaqqah, antal haqqahu yaitu datangnya masyaqqatun, kesusahan, kesulitan, tulhibu khusyu'ahu yang menghilangkan khusyu'annya. Ini Imam Al-Haramain ini malah lebih luas. Artinya orang yang mampu berdiri pun jadi boleh duduk akhirnya. Kata Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwayni, Abu Ma'ali Al-Juwayni, Imam Al-Haramain mengatakan dhabtul ajzi, standar orang yang tidak mampu, antal haqqahu masyaqqatun, datangnya kepada dia masyaqqah, kesulitan. Kalau dia berdiri datang kesulitan, tuzhibu khusyu'ahu yang menghilangkan kekhusyuan. Ini terlalu luas gitu ya. Kadza naqalahu anhu An-Nawawi fi Rawd, begitulah naqalahu yang dinukil anhu daripada Imam An-Nawawi, An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi fi Rawd dalam kitabnya Rawd. Jadi pernyataan Imam Araf, Imam Al-Juwayni ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawd. Wa aqarrahu, dan Imam Nawawi mengakor itu mengiyakan gitu, mengakorahu mengiyakan. Illa hanya saja annahu fi syarhil muhadzabi, dalam kitab yang lain, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, qala al-madhhabu khilafu, akan tetapi madhab mengatakan khilafu, berbeda. Jadi justru pendapat madhab dalam kitab Nawawi, Imam Nawawi, kitab Raudhah, mengiyakan. Ya ini benar nih kata Imam Al-Juhani, yang namanya tidak mampu itu, yang kalau dia berdiri dia akan menimbulkan kesulitan, yang kesulitannya itu menghilangkan kehusyuan. Nah, gitu. Menghilangkan kehusyuan. Tapi itu kan terlalu luas. Diiyain di kitab Raudhah, tapi di kitab Syarah Al-Muhadzab dia mengatakan khilafu. Al-madhab, pendapat madhab justru berbeda daripada pendapat Imam Al-Juwayni. Wa qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan huwa alla yutiqal qiyam. Nah, ini yang dimaksud tidak mampu. Huwa yang dimaksud tidak mampu itu alla yutiqal qiyam. Dia tidak, memang tidak punya kekuatan. Ya, yutiq itu tidak punya daya, tidak punya kekuatan al-qiyam untuk berdiri illa, kecuali bimasyakatin ghairu muhtamalatin, bimasyakatin dengan kesusahan, dengan kesulitan, ghairu muhtamalah, yang tidak bisa ditanggung bebannya. Dia bisa berdiri? Enggak bisa. Bisa enggak kalau bisa, kalau dipaksain bisa, cuman kalau berdiri itu susahnya minta ampun, ada beban yang mungkin dia enggak bisa tanggung, kan gitu ya. Tadi kalau berdiri langsung roboh karena kakinya memang sedang sakit, kalau berdiri langsung jatuh karena emang dia apa? Ya dia udah tua, kan gitu. Kalau berdiri palanya langsung muter, dia ngerasain palanya jatuh, akhirnya jadi enggak sholat. Nah, itu masyaqqatun ghairu muhtamal. Jadi bukan masyaqqatun yang menghilangkan kehusyuan, karena kalau menghilangkan kehusyuan sholat, ya orang yang bahkan mampu berdiri sehat pun bisa saja hilang kehusyuannya, kan gitu. Jadi itu terlalu umum apa yang disebut oleh Imam Al-Juwayni. Mungkin Imam Al-Juwayni ini mengadopsi pendapat bahwa khusyuk itu termasuk syarat sah sholat. Mungkin aja. Tapi saya belum nemu ya ada pendapat Imam Al-Juwayni mengatakan. Yang orang Syafi'i yang mengatakan khusyuk itu syarat sah sholat, yang saya tahu itu Imam Al-Ghazali doang. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, bahkan di Bidayatul Bidayah dia juga mengatakan demikian. Syarat sah khusyuk itu syarat sah sholat. Jadi orang yang sholatnya enggak khusyuk, batal sholatnya. Cuman beliau radhiyallahu anhu, Imam Al-Ghazali, itu kemudian memberikan toleransi. Karena beliau tahu bahwa khusyuk ini tingkat level yang sulit, maka beliau memberikan toleransi, keringanan. Jadi khusyuk memang syarat sah sholat, tapi dia tidak mungkin berada sepanjang sholat. Maka khusyuk itu kata Imam Al-Ghazali disyaratkan di awal sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Kalau udah takbiratul ihram, setelah itu dia kagak khusyuk lagi, udah gak ada urusan lah. Yang penting tak ketika takbiratul ihram ada khusyuan di dalamnya. Itu kata Imam Al-Ghazali gitu. Tapi selain beliau, saya gak nemu ada ulama Asy-Syafi'iyah khususnya begitu yang mengatakan khusyuk itu syarat sah sholat. Maka itu pendapatnya Imam Al-Juwayni yang mengatakan tidak mampu itu adalah ketidakmampuan yang kalau dia berdiri mendapatkan kesulitan, yang kesulitan itu menghilangkan kehusyuan. Itu kan terlalu umum. Nah, maka Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab mengatakan pendapat madhab itu justru enggak begitu. Pendapat madhab berbeda dengan pendapat Imam Al-Juwayni yang kemudian dikatakan Imam Asy-Syafi'i bahwa orang yang tidak mampu berdiri, yaitu orang yang kalau dia berdiri, berdirinya itu harus dengan kesulitan yang tidak mungkin bisa ditanggung, yang enggak bisa ditanggung sama dia. Berat banget. Bimasyaqqatin ghairu muhtamalatin. Qala Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah mengatakan ay masyaqqatun ghalidhah. Nah, yang disebut oleh Imam An-Nawawi itu maksudnya kata Imam Ibnu Rif'ah, masyaqqatun ghalidhah. Masyaqqah ghalidhah itu masyaqqah yang sangat berat sekali. Ghalidhah itu kan keras gitu ya, besar. Wa'alam, ketahuilah, annahu la yata'ayyanu liqu'udihi hay'atun. Ketahuilah bahwa la yata'ayyanu, bahwa tidak pernah diharuskan, tidak pernah diwajibkan liqu'udihi hay'atun, untuk duduknya orang yang duduk, sholatnya duduk, hay'ah itu satu keadaan tertentu. Jadi tidak ada hak orang yang sholatnya nggak bisa berdiri kemudian dia duduk, tidak ada keharusan model duduknya tuh harus A, harus B, harus C. Nggak ada ketentuan itu. Wa kaifa qa'ada jaza, bagaimanapun dia duduk sah sholatnya, bagaimanapun dia duduk sholatnya sah. Jadi mau duduk di atas bangku boleh, di atas lantai boleh, bahkan duduknya nyender pun silahkan, yang penting duduk sah. Kaifa qa'ada jaza, duduknya selonjoran silahkan, duduknya bersilah silahkan, duduk model tahiyat awal tahiyat akhir juga silahkan. Kaifa qa'ada jaza, bagaimanapun dia duduk sholatnya sah. Wa fil afdol, akan tetapi yang afdol, jadi boleh mana aja sih silahkan, cuman kita ajarin yang afdol. Wa fil afdoli, dan bentuk duduk yang afdol yang utama, qaulani, ada dua pendapat. As-sahahuma, pendapat yang paling sahih dari kedua itu adalah al-iftirosh, duduknya dalam keadaan iftirosh. Kalau iftirosh berarti jangan pakai bangku, duduk di atas lantai, pantatnya duduk di atas kaki kirinya, kan gitu, kaki kanannya, tumit kanannya diberdiriin, dilurusin, itu duduk iftirosh. Jadi afdalnya kalau orang yang sholat duduk, sholatnya itu duduknya itu iftirosh. Li'annahu aqrabu ilal qiyam, karena dia lebih dekat daripada berdiri. Ente kan gak bisa berdiri nih, maka rubahnya tuh jangan jauh-jauh dari berdiri. Maksudnya jangan kondisi yang terlalu jauh dari berdiri. Ah, duduk iftirosh tuh masih enak dilihat nih, masih dekat kayak model berdiri. Aqrabu ilal qiyam, apa namanya, lebih dekat ke berdiri. Wali anna tarabbu nau'u tarafuhin, dan sedangkan at-tarabbu, tarabbu itu ini apa namanya, duduk bersila. Saya enggak tahu namanya tarabbu. Mungkin karena kalau orang duduk bersila kakinya tuh jadi angka 4 kan ya. Ya jadi model angka 4 ya kan. Gimana nih? Kan duduknya tuh jadi begitu tuh kakinya tuh. Kan itu ya. Ini kan jadi angka 4 nih. Kalau model gitu kan. Jadi gini nih, ini angka 4. Kan jadi kayak yang angka 4 tuh. Kan gitu angka 4. Ah, jadi model kayak angka 4 akhirnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. At-tarabbu, duduk tarabbu tuh bersila. Kayak kita lagi sila tuh tahlilan, kan gitu. Duduk bersila kita tahlilan, lagi rapat di musala. Orang emang gaplek juga pakai tarabbu tuh. Jadi duduk bersila kan, kenapa yang afdol tuh duduk iftirosh? Karena dia dekat kepada berdiri, dan kalau dia duduknya sila, sila tuh nau'u tarafu. Duduk yang model orang nyaman, tarafu tuh nyaman, enak begitu. Dan itu kan jauh dari kekhusyuan kalau duduknya nyaman begitu, kata kita. Jadi li'anna tarabbu'u nau'u tarafuhin, karena yang namanya duduk bersila nau'u tarafuhin itu salah satu jenis kenyamanan, jenis nyaman. Nah, sholatnya kita jangan sampai kenyamanan kita itu menghilangkan kekhusyuan, jangan. Wasani yang kedua, duduk model yang kedua yang afdal, at-tarabbu, yaitu duduk bersila afdal itu lebih bagus, lebih utama. Liyatamayyaza ku'udul badali an ku'udul asli. Nah, gitu. Untuk membedakan, liyatamayyaza, untuk berbeda, untuk membedakan ku'udul badali, yaitu duduk pengganti, an ku'udul asli, daripada duduk asli. Jadi kalau ditanya sholat dia berdiri, enggak bisa berdiri, duduk. Duduknya model apa? Ada dua pendapat. Pertama, iftirosh. Karena iftirosh itu duduk yang ya lebih dekat berdiri, kan buktinya duduk setiap sholat itu iftirosh. Kenapa? Karena ada gerakan nanti langsung berdiri. Maka duduk yang lebih dekat dengan berdiri itu kondisinya itu iftirosh. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, duduk yang afdol itu at-tarabbu, duduk bersila. Kenapa duduk bersila lebih afdol? Biar orang tahu ini antara duduk asli dengan duduk pengganti itu beda. Jadi beda, duduk bersila itu duduk pengganti. Maka itu kan dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, imam kalau sholatnya duduk, makmum juga sholatnya duduk. Gitu. Biar tahu mana itu duduk asli apa duduk pengganti, ya lihat model duduknya. Duduknya bersila apa duduknya dalam keadaan iftirosh. Kalau iftirosh berarti ini duduk benar. Tapi kalau duduknya bersila, tarabbu, oh berarti itu duduk pengganti. Gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada imam tidak ada makmum yang sholat duduk, kalau dia berdiri mampu ya mampu, walaupun imamnya duduk kan gitu. Tapi itu mazhab Imam Ahmad. Jadi maksudnya biar ada bedanya gitu. Kok dia duduknya begitu sih sholat? Ah, dia kan emang gak bisa berdiri dia sholat. Ah, jadi pengganti. Lidat liyatamayyaza ku'udul badali an ku'udil asli fa in ajaza anil ku'ud. Kalau emang dia juga gak mampu untuk berdiri, gak juga mampu untuk duduk, dia tidak mampu untuk duduk, sholat mutaja'an, sholatlah dalam keadaan mutaja', yaitu miring ke kanan. Lil khabari sabiq, sebagaimana khabar, sebagaimana hadis yang telah lewat. Wa yakunu ala janbihil aiman, dan tidur miringnya itu ala janbihil aiman, itu di pinggir kanannya. Alal madhhabi, menurut pendapat madhab al-mansus yang sudah ditekskan, sudah dimansuskan, sudah dikatakan resmi oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-mansus itu artinya sesuatu itu sudah diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-mansus sudah diriwayatkan langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Yakunu ala janbihil aiman, jadi miring kayak model jenazah. Kalau di liang lahat jenazah itu kan begitu miring. Wa yajibu an yastaqbila al-qiblah, dan dia wajib menghadap kiblat. Jadi miringnya tuh bikin dia menghadap kiblat. Jadi kalau dia berbaring lurus kakinya ke kiblat, tapi kalau dia bermiring maka kasurnya juga dimiringin. Badannya dimiringin ke kanan dan dia menghadap ke kiblat. Fa in lam yastati', kalaupun dia enggak bisa salat dalam keadaan miring kanan, shalla 'ala qafah, sholatlah di atas kofa. Kofa itu artinya ini, tengkuk. Sholatlah di atas tengkuknya. Jadi maksudnya itu sholatlah mustalkian, apa namanya, rebahan, berbaring. Terlentang, bukan berbaring, terlentang. Sholatlah ala kofa, di atas tengkuknya, yakni sholatlah dalam keadaan terlentang. Wa yakunu ima'uhu, dan dia jadikan isyarat biruku'i untuk ruku' wa sujudi ilal kiblahan gitu. Yakunu ima'uhu, dia jadikan isyarat untuk ruku'nya, kan ruku'nya isyarat gitu, sujudnya gitu. Nah, jadikan itu ilal kiblah, menghadap ke kiblat. Karena harus menjadikan isyarat ruku' dan sujud menghadap kiblat, berarti dia terentangnya mesti begini, kakinya tuh yang ke kiblat. Karena nanti ketika dia ruku', isyarat ruku' dan sujud, nah, dia begitu, nah, itu menghadap ke kiblat. In ajiz anil ityani bihima. Kalau emang juga enggak mampu untuk jadi maksudnya gitu. Wa yakunu ima'uhu biruku'i wasujudi ila kiblati in ajaza anil ityani bihima. Kalau dan dia jadikan isyarat untuk ruku dan sujudnya ke kiblat, kalau emang dia orang yang enggak mampu untuk ruku dan sujud. Gitu. In ajiza, kalau dia tidak mampu anil ityan untuk mendatangkan ruku dan sujud. Wa yakunu sujuduhu, dan sujud yang dijadikan isyarat, isyarat untuk sujud itu akhfat, itu lebih ringan. Lebih rendah, bukan akhfat lebih ringan, lebih rendah, mohon maaf, lebih rendah. Min ruku'ihi, daripada rukunya. Fa in ajaza, jadi sujudnya itu lebih rendah. Kalau rukunya segini, berarti sujudnya segini. Gitu. Gitu ya. Dan berbaring pun, terlentang yang palanya tuh agak ngangkat dikit gitu. Kayak orang di rumah sakit tuh kan ada kasurnya tuh yang kayak begini nih gitu. Jadi kasurnya tuh enggak rebahan banget. Nanti rukunya begini. Nanti sujudnya lebih rendah. Wa yakunu sujudu, dan jadi sujudnya itu akhfat, lebih rendah min ruku'i, daripada rukunya. Fa in ajaza an dzalik, kalau emang juga enggak bisa kayak gitu, auma ini mazhab Syafi'i. Auma memberikan isyarat bi tarafihi, dengan matanya. Jadi kedip. Gitu. Bi tarafihi, dengan matanya. Li anna hadda taqah, karena itulah haddu taqatihi, batasan di mana kemampuannya yang bisa memberikan isyarat itu cuma mata. Tangannya udah enggak bergerak, kakinya juga udah bergerak, badan juga susah. Tinggal satu kemampuan yang dia mampu, yaitu mata. Ya udah sholatnya pakai mata aja, isyarat. Nah, niat dalam hati usalli fardhu dhuhri. Diajarin ya sama anaknya, kan biasanya kayak gitu orang tua. Usalli fardhu Allahu akbar, pakai isyarat mata. Kan begitu. Nah, ke isyarat mat. Fa in ajaza an dzalika, nah kalau emang enggak bisa kayak gitu juga, duduk dia enggak bisa, mustajian miring kanan dia enggak bisa, kemudian terlentang pun dia enggak bisa, begitu. Maka isyarat mata juga enggak bisa, ini empat-empatnya enggak bisa. Ajra af'ala sholati ala qalbih, maka dia jalankan pekerjaan-pekerjaan sholat itu ala qalbihi, di dalam hatinya. Jadi hatinya yang sholat. Jadi ketika dia udah enggak mampu apapun, ya hatinya aja lah. Hatinya dia menjalankan kegiatan sholat. Takbir Allahu Akbar. Sambil merem gitu ya. Atau emang melotot terus mungkin, tapi masih hidup. Hatinya aja yang bergerak. Allahu Akbar, dia ngerasain tegerakan sholat. Bismillah Allahu liman hamidah. Dan seterusnya. Ajra ala qalbi. Thumma in qadar. In apa anfib? Di sini nih an. Hamzanya di atas alif ini salah nih. Kitab ente in apaan kalau itu salah. Summa in qadara fi hadhihi al-halati 'ala an-nutqi bit-takbiri wal-qira'ati wat-tashahhud was-salami wat-tashahhudi was-salami atabihi. Kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, ini orang yang sholatnya duduk, orang yang sholatnya miring kanan, orang yang sholatnya berbaring. Fa in qadira. In qadira apa in qadar? In qadira yang enak tuh. In qadir. An berarti sama, salah. Apa namanya? In qadar, betul in qadar. In qadara. Qadar, iya. Qadara yakdir. Bukan qadir. Qadara yakdir, betul. Tambahin fif, ininya fif, tambahin, ganti fif, taruh itu pala, pala ainnya taruh di bawah, in, summa in, kemudian kalau dia mampu qadar, kalau dia mampu fi hadhahi fi hadhilal, dalam keadaan ini, tadi duduk, berbaring, terlentang, pemiring kanan, ngasih isyarat, in qadir, in qadar, kalau dia mampu fi hadhil halah, dalam keadaan ini, ala nutki, untuk bisa ngomong, dia emang gak bisa berdiri, tapi dia bisa ngomong di takbiri, dengan takbir wal qiraati, bisa ini bacaan-bacaan yang wajib nih, ala nutki, untuk berbicara bit takbiri, untuk berbicara, untuk ngomongin takbir, untuk nyebut takbir, wal qiraah, baca surat al-fatihah wa tasyahud, dan juga syahadat. Syahadat itu maksudnya tahiyat di tahiyat akhir, wassalami, dan juga ngucapin salam, atabihi, maka dia wajib jalanin itu. Jadi walaupun dia duduk, walaupun dia berbaring, kalau emang bisa ngomong, ngomong wajib. Jadi rukun-rukun yang apa namanya, yang sifatnya qauliyah itu harus dibaca. Kan kita juga udah punya kaidah. La yaskutul maisuri bil ma'sur. Jangan gara-gara dia dapat keringanan akhirnya semua mau diringan-ringanin, kan gitu. La yaskutul ma'sur, la yaskutul maisuru bil ma'sur. Yang ringan tidak mungkin gugur hanya gara-gara ada yang susah. Yang susah ya susah diringankan, tapi yang mudah harus didatangkan dengan baik. Itu juga sama, ada anak, ada orang gak bisa berdiri, duduk, duduk gak bisa berbaring, nah, miring kan, miring kanan juga susah, berbaring lah, terlentang, tapi ngomong bisa, ngomong bisa, karena ngomong bisa, maka ucap itu gitu. Allah, termasuk yang memberikan isyarat mata, Allahu Akbar dan seterusnya. Wa illa ajrahu ala qalbi, tapi kalaupun gak bisa ngomong, ajrahu ala qalbihi, dia ucapkan dalam hatinya, dia jalankan itu bacaan sholat dalam hatinya. Walayan kusus sawabuhu, maka tidaklah berkurang sedikit pun pahalanya. Walayat rukus sholatu, dan walayat rukus sholat, dan dia tidak boleh meninggalkan sholat. Madama akluhu sabitan, selama otaknya masih ada. Akluhu sabit, karena standar orang hidup tuh otak kan gitu. Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, badan hancur, muka udah gak kelihatan, kuping hilang, tapi otaknya masih ada, sholat gitu. Jadi selama dia masih disebut, mana standar orang disebut manusia itu kan otaknya, kalau otaknya masih ada ya di sholat. Walayat rukus sholata, dan dia tidak boleh meninggalkan sholat, madama akluhu, selama akalnya sabitan itu ada. Sabitan itu bukan cuma ada ya, tapi bekerja. Wa idza shalla fi hadhihi al-hala, dan kalau dia salat dalam keadaan seperti ini tadi, dia duduk, dia enggak bisa, kemudian dia miring, enggak bisa dia terlentang, enggak bisa dia pakai syarat mata, enggak bisa pun makin jalan, makin dijalankan dalam hatinya, shalla fi hadhihi al-halah la i'adata 'alaihi. Kalau dia salat dalam keadaan ini la i'adata 'alaihi, dia enggak perlu qadha, dia enggak perlu ngulang. Salatnya udah sah. Wahtajjal Ghazali lidzalika, dan ini pendapat bahwa kalau salat dalam keadaan ini enggak perlu ngulang lagi itu diberikan argumentasinya oleh Imam Al-Ghazali biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu. Kalau kalian diperintah, kalau kalian aku perintahkan sesuatu kepada kalian, fa'tu, maka datangkanlah apa yang aku perintahkan tersebut, nastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Wa naza'ahu ar-Rafi'i fi dzalikal istidlal. Akan tetapi Imam Ar-Rafi'i naza'ahu, naza'atu berselisih, jidal, berantem, bukan berantem dalam arti tonjok-tonjokan, tapi enggak nih, enggak benar nih pakai berdalil pakai ini gitu. Tidak benar berdalil maki itu. Apa namanya? Karena kan begini. Jadi maksudnya begini. Mas tato'atum itu. Mana sih artinya nih? Mas tato'atum. Maka kerjakanlah apa yang kalian bisa. Mas tato'atum. Mas tato'atum itu. Sebenarnya sama aja sih ujungnya, cuman khilaf lafzi doang akhirnya gitu. Mas Tatoan itu maksudnya, katakanlah ini sholat nih, ini sholat. Dari sini sampai ini sholat nih gitu. Emang bukan sholat, ini perintah. Perintah dari Nabi Muhammad SAW, di sini perintahnya. Nah, tapi ada orang yang gak bisa melaksanakan perintah ini secara keseluruhan. Dia cuman bisa sampai sini doang. Sampai sini doang. Atau sampai sini doang. Itu namanya mastata'tum. Menjalankan perintah tidak paripurna karena kemampuannya tidak mampu. Itu berdalil dengan hadis itu iya. Tapi kata Imam Ar-Rafi dalilnya enggak itu. Kita enggak pakai dalil mastata'tum. Kenapa dalil mastata'tum? Ini orang Nabi Muhammad sendiri yang bilang. Itu apa namanya? Azimah. Tahu enggak azimah? Rukhsatu keringatan. Tapi azimah. Azimahnya orang yang gak mampu ya duduk. Maka orang yang sholat duduk itu tidak dikatakan sebagai orang yang menjalankan sesuai dengan hati, apa namanya, perintah sesuai. Emang perintahnya begitu karena begitu. Karena emang dia gak mampu begitu. Wanaza'ahu. Jadi intinya sama Imam Ar-Rafi ngomongnya iya begitu. Cuman istidlalnya gak pakai hadis itu. Khawatir kalau kemudian ada pakai hadis ini gitu. Ini beberapa pendapat yang kami dengar dari banyak ulama termasuk dalam banyak kitab, kalau terus-terusan memakai dalil fattakullaha mastata'tum mastata'tum, akhirnya ada perintah yang memang harus dikerjakan segini, cuman segini doang, enggak memenuhi syarat. Jadi segini doang, semua perintah digituin akhirnya. Akhirnya puasa yang mestinya sampai maghrib, udahlah ente mau sampai jam 4 sore aja, fattakullaha mastata'tum. Enggak gitu. Jadi jangan semuanya digituin gitu. Ada ibadah yang memang tidak bisa diganti dengan sesuatu atau tidak bisa dikurangin karena level isah jizanya itu memang segitu. Nah, gitu. Itu juga sama dalam masalah sholat. Emang level ijazah bagi orang mampu ya berdiri, tapi enggak mampu, ya itu level ijazahnya segitu. Jadi bukan fattakullaha mastata'tum, tapi level ijazah untuk orang tertentu ya sebegitu sholatnya. Walana wajhun, dan kita punya pendapat mazhab Syafi'i annahu fi hadhihi al-halah, bahwa orang yang salat dalam keadaan seperti ini la yusalli wa yu'id, dia tidak salat akan tetapi dia yu'id nanti. Ya, tapi al-halah itu maksudnya ajra salata 'ala al-qalb. Yang dimaksud al-halah itu ajra salata 'ala al-qalbi, menjalankan salat dalam hatinya. Kita punya pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i bahwasanya orang yang salat dalam keadaan seperti ini ajra salata 'ala qalbih, menjalankan salat dari hatinya, la yusalli, dia tidak salat, wa yu'id. Wajih walana wajih. Kalau wajih itu pendapat, kalau wajih itu seperti istidlal. Yang ente mana Afif? Afif Pak Zulkifli mungkin. Wujahin. Wajih sama wujah itu jadi beda Ustaz Ajin. Wujah, kalau wujah mungkin ya. Wajhun. Ustaz cetakannya. Saya belum nemu tuh Ustaz Ajin. Ojah gitu. Yang teks wujah atau wajah itu belum nemu. Tapi kalau dikatakan wujah itu kan tasgir wajah. Tasgir wajah. Kalau dikatakan tasgir wajahin, mengecilkan wajah, mungkin maksudnya ini pendapat yang minor, pendapat yang tidak bisa diakomodasi, mungkin begitu ya. Tapi kalau wajih itu kan jadi istidlal. Wajih itu istidlal, kalau artinya isin, kalau artinya istidlal berarti nggak masuk juga gitu. Orang ini nggak ngomong istidlal, ini lagi ngomong pendapat. Tapi kalau wujah itu mungkin imam, mungkin ini ya, apa muhakiknya kali ya. Muhakiknya mau bilang ini pendapat kecil nih, pendapat minor, maka ditasgirin, mestinya wajib jadi wujah. Jadi wujah, wujah itu bentuk tasgir. Jadi bentuk tasgir gitu, fu'ailun. Kitab ditasgir, dikecilin jadi kutaib. Maka buklet-buklet itu namanya kutaibun gitu. Walana wajhun, dan dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita ada wajh, ada pendapat annahu fi hadhil hala, bahwasanya orang yang salat dalam keadaan ini ajra salata 'alal qalbi la yusalli, dia tidak salat, wa yu'id, dan dia ngulang nanti. Dia nanti ketika dia sehat dia ngulang. Wa'lam, ketahuilah annal masluba, bahwasanya orang yang disalib, maslub itu orang yang disalib. Orang yang disalib. La, di sini juga ada qauluhu la yusalli wa yu'id la'allahu la yusalli wa yaqdi. Jadi maksudnya itu bukan ngulang, karena enggak mungkin ngulang kan. Kalau ngulang fit i'adah itu maksudnya salat di waktunya. Salat yang kedua, ketiga, keempat di waktu itu namanya i'adah. Nah, ini mufutnatnya, muhakiknya mau ngebenerin. Maksudnya bukan yu'id tapi yaqdi, qada nanti kalau waktunya udah lewat kan gitu. Itu maksudnya gitu doang. Wa'alam annal masluba, bahwasanya orang yang disalib yalzamuhu ayyusalli, orang yang disalib itu juga tetap wajib untuk sholat. Nasu alaihi syafi'i, dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang yang disalib tetap sholat. Kalau dia muslim, lagi dihukum sama pemerintah yang zalim, sama PKI misalnya, lagi ditangkap sama PKI, sama PKI disalib. Datang waktu sholat, dia tetap harus sholat. Sholatnya gimana? Sesuai dengan apa yang dia mampu, karena dia gak bisa berdiri. Ini tuh, kalau dia berdiri dipaksain, ya patah nih tangan. Orang salibnya makanya dipaku kan. Wa kadzal ghariqu, begitu juga orang yang tenggelam. Ala lauhin, orang yang tenggelam salatlah di atas papan. Papan yang dia nemu di atas laut, salatlah di atas itu. Qalahul qadi, itu yang dikatakan oleh Al-Qadi Husain. Al-Qadi Husain itu gurunya Imam Al-Buwaiti ya. Al-Baghawi, gurunya Imam Al-Baghawi. Wa ghairuhu, dan selain Al-Qadhi Husain juga mengatakan demikian. Far'un, far' cabang masalah, tanggung. Idza kana yumkinuhu al-qiyamu walau shalla munfaridan, kalau dia mungkin bisa berdiri kalau seandainya salat sendiri. Walau shalla fi jama'atin, akan tetapi kalau salat dalam berjamaah. Qa'ad, dia duduk. Fi ba'diha, dalam sebahagian salatnya dia mesti duduk karena berjamaah. Nasu Syafi'i 'ala jawazi al-amrayn, dia boleh, kata Imam Asy-Syafi'i. Nassu Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menaskan, meriwayat dari Imam Syafi'i, ala jawazil amrayni, bahwa dia boleh kedua-duanya. Artinya dia mau salat, mendingan gua salat sendirilah di rumah lah daripada di masjid ramai orang enggak bisa berdiri gitu. Wa annal awwal, dan bahwasanya yang pertama afdal. Wa annal awwal afdal, salat sendiri yang bisa berdiri itu lebih afdal. Muhafazatan ala rukni, sebagai bentuk muhafazah ala rukun, bentuk ya kita ngejagain rukun biar terlaksana semua, ya salat aja sendiri di rumah. Kalau di masjid malah enggak bisa berdiri, karena ada sebagian fi ba'din, ada sebagian ba'du salat yang justru enggak bisa bikin kita berdiri. Wa jara ala dzalikal qadhi al husain, itulah yang difatwakan, atau inilah pendapat yang diaminkan oleh Al-Qadi Husain. Wa tilmidahu, dan juga dua muridnya Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi wal Mutawalli, dan juga Imam Al-Mutawalli. Al-Mutawalli ini punya ini ya, saya lupa Al-Mutawalli ini maksudnya siapa. Wa huwal ashah, dan inilah pendapat yang paling sahih. Wa qalu, dan beliau mereka mengatakan, law amkanahu al-qiyamu bil Fatihati faqat, kalau emang dia mampu berdiri pas baca Fatihah doang, walau qara'a suratan ajaz, tapi kalau tambah satu surat lagi dia enggak bisa, fal afdalu al-qiyamu bil Fatihah faqat. Jadi ada orang baca surat Al-Fatihah, berdiri lagi berdiri. Walau Al-Fatihah bisa berdiri, cuman kalau habis Al-Fatihah udah enggak bisa berdiri lagi. Ya entah kenapa sebabnya, karena mungkin durasi terlalu lama. Durasi Al-Fatihah itu cuman sekian menit. Katakanlah cuman 2-3 menit. Emang kata dokter Mas sampai itu kalau berdiri ya 2 menit aja cukupnya gitu. Kalau dia sampai lebih daripada itu dia bakal jatuh. Maka sholatlah pakai Fatihah, berdiri aja. Jadi maksudnya enggak usah paksain nyampe sunnah surat setelah surat Al-Fatihah daripada akhirnya malah duduk. Sholat aja berdiri gitu ya. Fal afdal, maka yang afdal al-qiyamu berdiri bil Fatihati faqat, berdiri untuk Al-Fatihah doang. Wa qala Syekh Abu Hamid, dikatakan oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini, Abu Hamid Al-Isfirayini, as-salatu fil jama'ati afdal. Salat dalam berjamaah itu lebih utama, walaupun nanti dalam sebagian salatnya dia duduk. Wallahu alam, wallahu alam. Semoga Allah memberikan kita pengetahuan dan juga ketenangan dalam batin dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang hari Rabu. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, semua diberi kekuatan, semua diberi kemampuan agar terus bisa menuntut ilmu agama. Dan apa yang kita pelajari mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Saya mohon untuk pada para asatid, masyaqqah ghairu muhtamalah. Masyaqqah ghairu muhtamalah itu kesusahan yang enggak bisa ditahan. Jadi dia sendiri tidak bisa menanggung kesusahan tersebut. Susah nih. Dia sendiri enggak bisa nanggung, seperti orang yang tua renta itu kan. Bisa enggak berdiri? Bisa, paksa banget berdiri. Cuman kalau berdiri itu ya dia enggak bisa menanggung beban kesusahan itu, akhirnya malah jatuhan gitu. Akhirnya malah jatuh, itu namanya ghair muhtamalah, yang tidak bisa ditahan, yang tidak bisa ditanggung. Kepada para asatid semua, para guru, para kiai, para tokoh, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekamannya, saya mohon untuk bisa dikoreksi kalau menemukan ada kesalahan baik dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Dan koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, Telegram juga bisa, Instagram juga bisa. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Sebagaimana saya sudah mendapatkan koreksi tersebut dari banyak teman-teman juga begitu. Dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.